Wa khussan nisa, dan dikhususkan wanita min ahli baitik, daripada keluarga kamu, bimazidi hifdhin, dengan tambahan penjagaan, wa tafaggud, dan kontrol. Fa innahunna, maka sesungguhnya wanita itu, naqisatu aqlin wa din, kurang akal daya pikirnya, wa din, dan agamanya. Wa 'allimhunna ahkamal hayd, ajarkanlah kepada wanita-wanita hukum-hukum masalah hayd, wa faraidhal ghusli, dan kewajiban-kewajiban mandi, wal wudu'i, kewajiban wudu, wassalati salat, wassiyami puasa, wa hugugil azwaj, dan hak-hak suami, wa ma yajri majra dhalik, dan apa yang berjalan sama dengan itu atau sejalan dengan itu. Perhatian kepada keluarga, maka itu adalah menjadi satu kewajiban daripada kepala keluarga. Anak antara laki dengan perempuan tidak boleh dibeda-bedakan. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, sawu baina auladikum fil atiyah wama la in kuntum faddilan bainahum lafaddaltun nisa, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kasih hadiah yang sama antara anak-anak kamu, jangan karena laki-laki dikasih lebih banyak daripada wanita, lebih dimanjakan daripada wanita. Kalaupun aku mau mengunggulkan, aku lebih unggulkan wanita, karena wanita itu adalah lebih lembut hatinya dan lemah tenaganya. Begitulah Islam menghargai wanita, yang oleh sebagian orang-orang kafir difitnah bahwa Islam itu menindas wanita. Mempermainkan wanita adalah satu kenistaan dalam Islam, satu kebiadaban dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akraman nisaa illa karim, wa ma ahanahunna illa laim." Tidak ada seorang pun lelaki yang menghargai wanita kecuali laki-laki yang mulia. Dan tidak ada seseorang laki-laki yang menghinakan wanita kecuali laki-laki yang biadab, kata Nabi. Wanita, karena pentingnya untuk diperhatikan, sampai di dalam Al-Quran ada surat judulnya An-Nisa. Surat An-Nisa adalah surat wanita. Enggak ada di Al-Quran judul surat Ar-Rijal misalnya. An-Nisa. Begitu hebatnya Islam memperhatikan wanita. Karena itu, jika ada wanita-wanita sekarang yang dia terbodohi dengan pemikiran-pemikiran orang-orang liberal, pemikiran-pemikiran orang-orang luar Islam yang mengatakan bahwa wanita itu tidak disamakan sama lelaki, maka Islam menyatakan sama di sisi Allah. Tapi kodratnya laki dengan wanita jangan disamakan. Akhirnya wanita bukan semakin mulia tapi semakin direndahkan. Anda lihat bagaimana wanita-wanita yang harus dihargai, yang disikapi seperti ratu dalam Islam, yang harus dikawal oleh suami dan mahramnya, sehingga dia menjadi wanita yang keluar sendirian, wanita yang diwajibkan suami mencari nafkah untuk keperluan dan kebutuhannya, justru wanita menuntut untuk bekerja akhirnya jaga pom bensin jam 2 malam, akhirnya jadi tukang parkir, akhirnya jadi kuli ngangkat beban yang berat. Inikah kemuliaan? Atau wanita yang hanya sekedar jadi penghibur, jadi bintang porno, wanita yang dijadikan mereka tadi itu hanya untuk penarik simpati pekerjaan, untuk jaga toko wanita cantik, sponsor sepeda motor wanita cantik, sponsor odol wanita cantik, entar lagi sponsor tank wanita cantik. Inikah kemuliaan bagi wanita? Apakah kemuliaan itu karena mendapatkan duit yang banyak? Harga diri. Islam lebih mengedepankan harga diri, bukan materi. Jangan mau difitnah. Itu orang-orang sengaja mempermainkan wanita, tapi Islam menyanjung martabat daripada wanita. Perhatikan keluarga kamu yang wanita. Perintahkan mereka untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga lebih ketat. Perhatikan lebih banyak. Hati-hati. Hah? Hidup ada di akhir zaman. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumus sa'ah hatta yurfa'a al-ilmu wa yadhhara al-jahlu wa yadhhara az-zina wa yushraba al-khamru." Tidak terjadi kiamat sehingga ilmu diangkat oleh Allah. Kebodohan merata ada di mana-mana. Bukan enggak ada ngerti hadis. Bukan enggak ada yang hafal Quran. Bukan enggak ada yang baca kitab. Ilmu ada, tapi perlakuannya seperti orang bodoh. Yang ngerti pun ngomongnya seperti orang bodoh, yang diomongkan porno. Buat pengajian isinya porno. Khutbah ceramah isinya porno, gak tunggu orang baca kitab, saudara. Di pasar banyak model begitu. Ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak kebodohan ada di mana-mana. Dan tidak datang kiamat sehingga perzinaan udah jelas-jelasan ada di mana-mana. Pelacur ada di mana-mana. Di pinggir jalan pun banyak terang-terangan. Polisi tidak bisa berkutik karena ada hak asasi iblis. Bukan hak asasi manusia. Masa manusia begitu? Hak asasi setan. Itulah yang ada, saudara. Tidak berkutik. Kalau enggak, pembela hak asasi setan berkoar-koar nantinya. Haknya setan. Hak Allah tidak diperhitungkan lagi. Hak Nabi Muhammad tidak diperhitungkan lagi. Hak umat Islam tidak diperhitungkan lagi. Bukan hanya sekedar wanita-wanita itu yang tampil. Bahkan yang mengajak homo pun mereka tampil dibiarkan. Ini adalah tanda daripada akhirul zaman, saudara-saudara. Karena itu anak-anak Anda, khususnya wanita, jaga. Kasih ajar adab mereka. Beri adab mereka. Kenapa wanita lebih diperhatikan? Fa'innahunna nagisatu aglin wadin. Karena daya pikirnya kurang. Wanita itu mau-maunya sendiri. Ntar lagi nyesel. Oh, ndak ngiling no. Oh, no. Padahal giling no balak-balik. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Uritul nar fa idza ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku ini diperlihatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, neraka. Aku lihat banyak wanita yang masuk. Wanita yang lainnya kaget. Kenapa wanita kok banyak yang masuk di neraka? Apa sebabnya ya Rasulullah? Yakfurnal asyir. Karena sebabnya wanita itu masuk neraka kebanyakan mengingkari kebaikan suami. Coba sampean kasih belanja setiap hari 100 ribu. Dapat 3 tahun, Anda robah 50 ribu. Seminggu aja. Ngomelnya, setiap hari 50 ribu. Padahal 2 tahun udah 100 ribu. Hilang kebaikan suami. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda juga, aku tidak melihat perkara yang bisa membuatkan bingung orang yang pandai melebihi daripada perempuan. Ustadz ulama gede kadang-kadang bingung, Pak, kalau bojone ngomelan. Dan perempuan itu disebut, dijuluki naqisatu aqlin wa din, kurang daya pikirnya. Kenapa ya Rasul perempuan dikatakan kurang daya pikir? Itulah, gampang nuduh, gampang berbicara, gampang memvonis. Karena itu kalau ada saksi, kedudukan laki-laki satu itu diganti dengan dua saksi perempuan. Agamanya kurang, kenapa ya Rasul? Kalau perempuan itu gak bisa komplit sholatnya, ada head. Gak bisa tepat puasanya Ramadan, karena ada head. Alhasil, kekurangan wanita ini bukan berarti kehinaan bagi wanita, bukan. Ini tugasnya lelaki untuk melengkapi wanita. Jadi bukan berarti, waduh, kok dielek-elek no gitu wanita. Bukan, ini kodratnya memang. Kodratnya wanita begitu, tugasnya laki-laki harus melengkapi. Karena itu, dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, An-nisa'u khuliqna min dhila'awaj. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang memang bengkok. Tugasnya laki-laki, jangan dibiarkan tumbuhnya tambah bengkok. Harus diluruskan, tapi luruskannya gak bisa dengan spontanitas. In gawamtahu kasarta. Kalau terlalu keras luruskannya, pecah. Pecah itu cerai. Wa in taraktahu izdada wijaja. Tapi kalau kamu biarkan bengkok, tambah bengkok terus. Ojo bosan-bosan ngiring no wedok. Sering kali ingatkan. Kadang-kadang kamu ingatkan ngelanggar maneng, ingatkan lagi ngelanggar maneng, ingatkan lagi terus ngono. Ya itu tugasnya kamu. Ngomong sekali, ojo sampai melanggar. Gak iso, ngomong itu. Jadi laki gak bisa ngomong sekali. Ngomong berkali-kali. Dengan cara yang terbaik tentunya. Itu tugas laki. Karena itu, alimhunna ahkamal haid. Ajari bagaimana hukum-hukum haid. Mungkin lanang gak ngerti. Celok no ustazah. Ini banyak ditinggalkan loh sama perempuan ini. Bukan semua yang keluar dari keluar dari rahim berupa darah itu pasti haid. Kadang-kadang itu istihadhah. Lah kalau enggak ngerti, dianggap itu haid padahal istihadhah, enggak salat, wajib salat, haram dia, enggak salat. Dianggap istihadhah padahal itu darah haid, akhirnya salat, haram salat. Dianggap istihadhah padahal itu haid, puasa enggak sah puasanya. Dianggap istihadhah padahal itu adalah haid, puasa yang enggak sah juga puasanya. wajib gobok, tapi dia enggak gobok-i karena dia yakin itu adalah istihadhah. Kan bingung. Karena itu al-belajaru. Anaknya itu suruh belajar. Bahasa Inggris ngewes, enggak ngerti tentang masalah haid nifas istihadhah. Dosa orang tua yang demikian ini. Demikian juga wa faraidul husli. Cara-caranya mandi wajib. Ajari anak-anak Anda. Sebelum dia balik, ajari. Sehingga ketika balik, dia tahu. Itu asal jebar-jebur, dok. Ada niatnya. Diajari itu wajib hukumnya pada setiap orang tua. Wal wudu, ya wudu tentunya ajari. Wassalah, wassiam, puasa, sholat. Hati-hati. Ya? Itu akan dituntut sama anaknya. Kalau memang orang tua tadi itu tidak betul-betul memperhatikan daripada pendidikan anak-anaknya. Hah? Wa hugugil azwaj. Nah ini. Kewajiban-kewajiban terhadap suami. Ajari. Anak itu ajari. Kau itu sebentar lagi sudah berkeluarga loh. Kau kalau sudah berkeluarga, yang paling afdolnya ibadah setelah melaksanakan kewajiban agama adalah husnul taba'ul. Bersikap baik terhadap suami. Ajari. Orang dulu itu sangat serius dalam masalah ini. Kenapa? Karena begini, kalau sudah diakad, Pak. Gobiltu nikaha wa tazwijah bil malil madzkur, anak Anda perempuan ini wajib taat kepada suaminya lebih daripada kepada ayah dan ibunya. Paham? Kalau sudah diakad, itu sudah dalam kekuasaannya. Karena itu ajari hak-hak suami. Lah, sebaliknya juga kalau punya anak laki, ajarono bagaimana bersikap terhadap istri, tempilingan lek macam-macam. Loh. Jangan dikawinkan dengan manusia orang gitu. Kawinkan dengan gajah. Cik ni kecekluk tangane. Ada satu nasihat seorang ibu terhadap anak. Anak wanita. Perempuannya, putrinya. Sebelum melaksanakan perkawinan, dinasihati anaknya. Ya bunayyah. Anak. Anak kecil, anak wanitaku yang kecil. Putriku yang kecil. Kuni li zaujiki ardan yakun laki sama'a. Jadilah kamu, wahai putriku, seperti bumi di hadapan suamimu, maka suamimu akan menjadi langit bagimu. Tak ulang ya. Putriku, jadilah kamu tadi itu bumi di hadapan suamimu, maka suamimu akan menjadi langit bagimu. Bumi itu siap ada di bawah. Enggak pernah bumi itu ada di atas. Artinya tawaduklah kepada suami, siap merendah di hadapan suami. Bicara rendah hati, bersikap rendah hati. Bumi itu dia siap memikul yang ada di atasnya. Begitulah istri siap memikul tugas suami. Jika suami keluar, anak-anaknya dia yang memperhatikan rumahnya, dia yang menjaga hartanya, dia yang menjaga Bukan mumpung-mumpung. Mau berapa hari mas pergi? 2 hari, 2 tahun aja mas. Kenapa? Biar bebas keluyuran. Biar bebas menerima tamu. Hati-hati. Bumi itu sawah dan ladangnya siap ditanami oleh pemiliknya. Begitulah juga seorang istri siap melayani suami. Maka suami yang bagus, yang klop, kalau istri bersifatkan seperti bumi, harus menjadi suami seperti langit yang selalu ngayomi dan melindungi. Dimanapun kamu berada di bumi, di situ ada langit. Begitulah, dimanapun istri, di situ suami akan perhatikan. Langit perhatian dengan bumi. Oh, bumi gersang, perlu air, diturunkan hujan. Oh, bumi itu perlu bintang, disediakan bintang. Oh, bumi itu perlu bulan dan matahari, disediakan. Begitu. Klop jadinya. Langit dan bumi, pasangan suami istri, nikmat, hebat. Nasihat kedua, ya bunayya, kuni li zaujiki wardatan yakun laki saqiya. Wahai putriku, jadilah untuk suamimu bagaikan bunga mawar yang indah. Maka suami kamu selalu menyirami dan merawat kamu. Bunga mawar yang indah, baunya harum, dipandang sedap. Wah, pemiliknya sayang. Jangan sampai layu, apalagi mati, disirami setiap saatnya. Seorang perempuan di hadapan suaminya seperti bunga mawar, seger terus. Nampak cantik terus. Baunya wangi terus. Masuk kamar, wah, diukup dupa. Spray-nya, wah, lurus. Bagus, dia rapi. Pakaiannya bagus, bersih, senang. Istri yang demikian, ini yang hebat. Maka suami yang paling pas adalah yang cinta dengan bunga mawar. Waduh, ini bunga mawar menarik sekali. Disiram terus. Disiram terus. Kenapa? Takut layu. Pingin istri cantik seperti bunga mawar. Cuma dikasih pekerjaan fosil. Kora-kora. Cuci-cuci. Ngepel. Matun di sawah. Ngangkat-ngangkat. Yo dempal bojone. Rusak badan. Sirami terus. Artinya dilengkapi kebutuhannya semuanya. Begitu seharusnya. Ya tentunya lihat kondisi suami juga. Lo kepingin istri cantik gak diberikan mercy. Lo tabrakan beca ayo ini. Seimbang. Gak harus pakai mercy jadi cantik kok. Gak harus pakai alpat. Kamu pandai merawat diri. Begitu seharusnya. Lah kalau udah demikian indah, itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap istrinya. Itulah yang dia lakukan istri Nabi terhadap suaminya. Sehingga beliau menyatakan, baiti jannati, masuk rumahku sama dengan masuk surgaku. Istri tersenyum berseri-seri, metotok-tok, mendelit, mecucu. Loh, cobalah ceria begitu. Nggak mau bicara. Kira-kira kalau Anda punya burung perkutut tapi nggak mau bicara, Pangan kucing ae. Yang pandai mencari simpati terhadap suami itu paling afdolnya ibadahnya. Ajari istri, anak-anak kamu, istri kamu, ajari itu semuanya, ajari. Kadang-kadang dijak tukaran lek bengi. Tukaran malam hari tidak ada urusan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin batat wa zawjuha anha sakit la'anat hal malaika hatta tusbih. Siapa ada perempuan yang malam hari dia berada kemudian suami marah kepada dia, enggak minta maaf, enggak cari ridhonya malam itu, dalam murka Allah sampai pagi. Sekalipun dia sholat, dia mulel, dalam murka Allah. Kalau mati bisa surah khotimah, hati-hati. Apalagi sehari-harinya membuat kecewa. Membuat kecewa. Maka mati istri, suami kesel, itu bahaya. Sebaliknya, kalau dia selalu membuat ridho suami, sampai istri itu mati, suami selalu meridhoi dia, maka Nabi menyatakan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatir jannah. Siapapun wanita yang mati suami ridho kepada dia, maka dinyatakan perempuan itu masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yajri majra dhalik, yang seperti itulah didik istri-istri kamu, anak-anak putri kamu. Ajarono masak sing enak. Ojo lodet, dok bendino. Kelelekan beton bojone akhire. Ajari beraneka macam, seneng suaminya. Kalau perlu masakannya enak, kalau ada di warung enakan masak istri saya. Beri jajan enakan jajan buatan istri saya. Tidak makan marung itu suami, makan di omah terus. Asin dok, pedes dok, marung. Lah, ini harus dipersiapkan. Kalau ada punya putri, ajarono. Lo ngawinkan anak, gak kopi gak iso. Keliru ya itu gue. Ya kecewa. Karena itu hati-hati, ya. Ini amanat, harus kamu ajari. Nah, jangan sampai akhirnya gagal. Anak yang kamu cintai ternyata masuk neraka nantinya. Ojo, jangan-jangan. Soalnya ini permasalahan penting. Karena banyaknya keretakan rumah tangga, kurangnya ada persiapan baik dari laki-laki atau perempuan. Buh. Ono maneh wong lanang yo ngono karepe dhewe. Aku ini suamimu. Terus yo rokokan tok. Nonton TV sampai mati. Lah, ini ndak bener juga. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Siti Aisyah ditanya, Nabi itu apa sih yang dilakukan ada dalam rumahnya itu kalau dia ada di dalam rumah? Siti Aisyah menyatakan, bantu pekerjaan istri, kana fi minati ahli. Bantu pekerjaan istri, begitu. Mesra sekali. Nah, kita kadang-kadang tidak punya. Hal yang demikian kita kadang-kadang tidak punya. Alhasil saling pahamlah. Tapi istrinya Nabi tidak banyak nuntut. Kalung, gelang, terus jangan terlalu anu, ini waktunya salwis, anu aja, ada di sini aja di rumah, padahal punya tugas untuk dakwah atau yang lain, ya enggak benar juga. Istrinya Nabi semuanya adalah perempuan yang memotivasi Rasulullah untuk sukses dalam dakwahnya. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk yang meninggal dunia, Habib Fahmi Al-Khanaiman, dan untuk Ibu Patukah Dewi Maimanah di Abiyah Abad ini, banyak sekali hadir di sini. Untuk yang sakit juga demikian, semoga yang meninggal dunia Allah ampuni segala kesalahannya dan dosanya, khususnya yang tercatat ada di sini. Untuk yang sakit Allah berikan kesembuhan dengan segera, dan yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit. Untuk yang hamil semoga melahirkan dengan selamat, anak yang akan dilahirkan jadikan anak yang soleh, yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Ala hadin niyakun ya salihah. Al-Fatihah.